aku bertanya pada bintang-bintang, jam bila ku mulai merasa bahasa kesunyian. Sadarkan aku yang berjalan dalam kehampaan, terdiam, terpana, terbata, semua dalam keraguan. Aku dan semua yang terluka karena kita. Aku kan menghilang dalam pekat malam, lepas ku sadarkan aku yang berjalan dalam kehampaan, terdiam, terpana, terbata, semua dalam keraguan. Aku dan semua yang aku kan menghilang dalam pekat malam, lepas ku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang.